Sekarang kita tak pergi kuang royal. Sebab barang-barang semua mahal. Maklumlah sekarang krisis global. Nak hemat-hemat biar banyak modal. Tapi biar krisis global, mengelak no bini geribal-geribal, berepakan buat tembabal. Zaman kita cerita bari kita runtuh ke mana-mana manggung serta cahaya malam nama musik. Banyak anak senang, banyak biaka. Udi siapa, udi siapa? Dari anak dayang sampai ke janda. Gaya apa lagi?